Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Anashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merubah, ilmu yang memberikan ketenangan, kebahagiaan, ilmu yang menjadikan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Ilmu yang bisa memberikan kita ketenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita pribadi, di keluarga kita, di lingkungan kita, dan di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, laisal ilmu ma nafa', laisal ilmu ma khufid, wa innamal ilmu ma nafa'. Aw kama qal, ilmu itu bukan yang dihafal semata, namun ilmu itu yang bermanfaat. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan bahwa kita berada di bulan Syaban, dan salah satu fungsi bulan Syaban adalah sebagai ajang pemanasan untuk memasuki Ramadan. Sebagaimana perkataan sebagian ulama klasik, Syahrul Syaban, Syahrul Qurra, bulan Syaban itu bulannya para pembaca-pembaca Al-Quran, bulannya para ahli Al-Quran. Dan pesan ini, hadirin, menunjukkan bahwa sebelum memasuki Ramadan, para ahli Quran benar-benar memanfaatkan Syaban untuk menambah interaksi mereka dengan Al-Quran, menambah kebersamaan mereka dengan Al-Quran, baik dari segi membaca, tilawah, dan kebersamaan-kebersamaan lainnya. Hadirin Allah muliakan, dan kita tahu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Maka ini yang harus ditanamkan dan ini yang harus dicamkan bersama-sama. Ketika bulan ini dilalaikan oleh banyak pihak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, maka kita hendaknya sadar dan memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. manfaatkan bulan ini dan renungkan bahwa ketika kita memanfaatkan bulan ini bukan tentang bulan Syaban semata, tapi ini akan mempengaruhi performa kita di bulan Ramadan. Sekali lagi, akan mempengaruhi performa kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita bisa memanfaatkan bulan Syaban sebaik-baiknya, dan semoga ini menjadi awal untuk bisa memaksimalkan Ramadan pada tahun ini insyaallah taala. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kembali bersama Riyadus Salihin. Dan kembali bersama bab syafaat. Dan kita akan membahas hadis yang sangat menarik yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati orang tua Imam Nawawi, guru-guru beliau, para ulama, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas kisah atau hadis singkat tentang Barirah. Dengan suami beliau. Siapa suami beliau? Ada yang tahu? Oke, kita akan mengetahuinya biiznillah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan rahmatan wasi'ah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fi qissati Barirata wa zawjiha. Dalam kisah Barirah dan suami beliau. Dalam kisah Barirah dan suami beliau. Hadirin Allah muliakan, gimana kisahnya? Hadirin Allah muliakan, Barirah itu punya suami yang bernama, siapa namanya? Mughith. Jadi Barirah punya suami yang bernama Mughith. Dan Mughirah dan Mughith itu sama-sama hamba sahaya. Lalu singkat cerita, Barirah merdeka. Barirah merdeka. Dan sekali lagi singkat cerita, karena kita gak masuk ke sisi fikih masalah ini, bahwa dalam ilmu fikih hadirin, dan ini dinyatakan sebagai kesepakatan para ulama fikih. Apabila seorang hamba sahaya wanita menikah dengan hamba sahaya laki-laki, lalu hamba sahaya wanita itu merdeka. Hamba sahaya wanita itu merdeka. Maka dia punya hak memilih. Apakah ia tetap dalam atau ia tetap bersama suaminya dalam pernikahan dengan suaminya, atau dia berpisah? Atau dia berpisah. Jadi dia punya hak untuk memilih, karena dia sudah merdeka sekarang. Apakah dia tetap bersama suaminya, rumah tangga, tetap menjaga rumah tangganya, atau dia berpisah dengan suaminya, bercerai. Nah, hadirin Allah muliakan, dan Bariro memilih untuk berpisah. Memilih untuk berpisah. Karena beliau tidak mencintai suaminya. Namun sebaliknya, suaminya benar-benar mencintai dia. Mencintai dia. Sampai-sampai hadirin, itu mugih si sang suami, mugih itu sampai ngikutin kemana Bariro pergi. Kata Ibnu Abbas, kaannya anzur ilaihi yatufu khalfaha yabki wa dumu'uhu tasilu ala lihyatihi. Kata Ibn Abbas, aku melihat Mughith itu mengikuti Bariro sampai muter-muter, tawaf, muter-muter. Jadi Bariro ke kanan, Mughith ikut ke kanan. Bariro ke kiri, Mughith ikut ke kiri. Dalam riwayat, yatba'uha fi sikakil Madinah. Mughith mengikuti Bariro ketika berjalan di jalan-jalan kota Madinah. Diikuti. Saking cintanya sama istrinya, enggak mau pisah nih. Istrinya mau pisah. Jadi Bariro mau pisah, Mughith enggak mau pisah. Saking cintanya sama Bariro, diikutin. Anda pernah gak ngikutin istri kayak begitu? Sedih gitu diikutin istri. Ini diikutin istrinya. Dan bukan hanya ngikutin, bukan hanya diikuti ya. Ya baki wadumu'uhu tasiru ala lihyatihi. Itu Bariro diikutin sambil nangis, mungkin nangis, dan air matanya membasahi janggutnya. Bayangkan, udah gak peduli gengsi, udah gak peduli egoisme laki-laki, pokoknya udah cinta banget sama Bariro. Kemana Bariro pergi? Diikutin dan sambil nangis. Sambil nangis. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abbas, ya Abbas. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith Barirata wa min bughdhi Barira Mughitha. Wahai Abbas, tidakkah engkau kagum, tidakkah engkau terkejut melihat betapa cintanya Mughith kepada Barirah dan betapa tidak sukanya Barirah kepada Mughith? Ini menakjubkan, wahai Abbas. Jarang ada laki-laki itu nangis di belakang ngikutin istrinya. Jarang. Banyak laki-laki itu udah begitu egonya muncul. Oh, jadi kamu nantang pisah? Ya udah kita bercerai gitu misalnya gitu. Oh, nantang. Emangnya perempuan cuman kamu aja? Oh, udah saya bisa juga cari. Ini mungkin enggak? Di mana Bariro ke kanan, ikut ke kanan. Bariro ke kiri, Mughith ke kiri. Pokoknya dimuter-muter di belakang Bariro. Dan sambil nangis. Bayangkan, sambil nangis. Dan di kutub sebaliknya, Bariro gak tersentuh dengan hal begini. Tetap aja dicuek. Banyak wanita kalau udah sampai begitu, waduh. Loh, udah. Jangankan begini, abis dipukul sama suaminya. Banyak laki-laki zolim, mukul istrinya. Abis dipukul, dipeluk istrinya. Nggak usah diikutin deh gitu lah. Dibilang aku minta maaf, aku ini. Udah luluh lagi. Iya, dadah. Atau ada yang selingkuh, terus ketahuan, terus habis itu bicara, aku masih mencintai kamu, aku khilaf, nggak ada yang lebih aku cintai daripada kamu. Luluh lagi istrinya. Padahal belum sampai ngikutin di jalan-jalan. Pernah ngeliat nggak sih kita? Habis suaminya kepergok selingkuh, terus paginya istrinya jalan pagi ngiterin komplek diikutin sama suaminya sambil nangis gitu. Pernah ngeliat pemandangan kayak gitu? Enggak ada. Saya belum pernah lihat, mungkin jamaah pernah lihat. Ini Bariro diikutin sama Mughith. Dan Bariro jalan aja. Enggak mungkin so sweet ya, so sweet. Gak ada bilang so sweet. Jalan. Gak digubris. Sampai-sampai Nabi SAW itu kagum. Kok bisa ya? Ada cinta seperti itu dan ada gak suka sampai seperti itu. Nah, berangkat dari sinilah, lihat, kita masuk ke hadis kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara akhirnya dengan Bariro. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara menurut ke Bariro, La raja'ti. Bagaimana kalau kamu kembali ke Mughith, wahai Bariro? Ini Mughith udah cinta kayak begini, udah baliklah. Dan jarang loh ada laki-laki begitu. Baliklah ke Mughith, Bariro. lihat Nabi kita salah sana. Dan ini poinnya, Nabi SAW. Kalaulah, kenapa engkau nggak apa? Bagaimana kalau engkau balik lagi sama Mughith atau kembali ke Mughith? Lihat jawaban Mughith Barirah. Innama ya Rasulullah ta'muruni. Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan saya? Allahu Akbar. Jadi kata Barirah, ini perintah ya Rasul. Apa maksudnya? Kalau perintah, sami'na wa ta'na. Kalau ini perintah Rasul, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Jangan balik. Lihat jawaban Nabi SAW. Qala innama ashfa'. Enggak, ini bukan perintah. Saya hanya memberikan syafaat. Saya hanya menjembatani. Ini bukan perintah. Saya menjembatani, kamu punya pilihan. Apa jawab Barirah? La hajata li fi. Aku sudah tidak punya hajat lagi dengan beliau. Artinya aku ingin menyudahi. Aku gak ingin ada hubungan pernikahan lagi dengan beliau. Dalam riwayat, lau a'tani kada wa kada ma kunta indah. Kalaupun beliau memberikan aku ini dan itu, aku gak, tetap gak mau sama dia. Hadis dari Imam atau riwayat yang sedang kita bahas dalam kitab ini ada riwayat Imam Bukhari. Sederhana, simpel, tapi syarat akan makna hadirin. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini. Yang pertama adalah apa yang tadi kita sempat bahas. Bahwa ulama fikih sepakat apabila ada hamba saya wanita merdeka dan ia punya suami dari hamba saya juga, maka dia punya hak untuk memilih. Pelajaran yang kedua hadirin, hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga itu memiliki rasa cinta dari kedua belah pihak. Ya, semua rumah tangga itu memiliki rasa cinta dari kedua belah pihak. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidakkah engkau heran atau kagum dan terkejut oleh Abbas melihat betapa cintanya Mughith dan betapa tidak sukanya Barirah kepada Mughith. Itu luar biasa, sampai suami melakukan itu, istrinya gak tersentuh sama sekali. Atau Barirah gak tersentuh sama sekali. Jadi suaminya mencintai istrinya, istrinya gak mencintai suaminya. Dari sini kita bisa tarik juga pelajaran hadirin, bahwa cinta itu memang harus diperjuangkan. Dan dalam agama kita, kita diajarkan hal-hal yang bisa menumbuhkan dan menyemikan cinta di antara suami dan istri. Ada effort yang harus kita lakukan, dan ada banyak. Dan secara global, ketika suami menunaikan hak istri dan istri menunaikan hak suami, itu salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan menyemikan cinta. Salah satu tujuannya, setelah mencari ridha Allah. Suami memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan, istri memanggil suaminya dengan panggilan kesayangan, itu pun salah satu fungsinya untuk menumbuhkan rasa cinta. Suami mencium istri dan sebaliknya, istri mencium suami, itu pun juga demikian. Namun hadirin, effort itu semua ada batasnya. Karena pada akhirnya Allah yang memberikan cinta tersebut. Dan ini hadis ini buktinya. Suami udah seperti ini tetap aja Barirah gak tertarik. Gak tertarik. Padahal suami udah effort kayak begini, diikutin, bayangin. Diikutin sambil nangis. Itu kurang mencengangkan apa? Diikutin. Dan orang lihat, Abbas bisa lihat. Tapi Barirah gak bergeming. Dan di sisi sebaliknya kita lihat dalam banyak kenyataan rumah tangga, betapa banyak suami yang cuek sama istrinya. Kata-katanya kasar sama istri. Bahkan di beberapa kesempatan main tangan. Tapi tetap aja istrinya cinta mati dengan suaminya. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Istri gak menghargai suami, istri kurang ajar sama suaminya, istri gak ngurus anak, pokoknya. Tapi tetap aja suaminya cinta sama istrinya. Ini kan begitu nih. Kita jangan lihat dari satu sikap, dari satu pihak aja. Dari sisi Barirah kita lihat bagaimana perjuangan mugit udah seperti itu, tetap aja gak menyentuh hatinya. Tapi di sisi mugit, istri udah kayak begitu, tetap aja dikejar-kejar. Nah, saya mau tanya sama jemaah sekarang, sikap Bariroh seperti itu dalam kamus laki-laki itu kira-kira tetap dikejar-kejar atau enggak? Nah, punya kamus laki-laki enggak? Nah, ini laki-laki tulen apa bukan? Nah, mau kayak gitu. Assalamualaikum. Tapi mungkin tetap aja kejar Bariroh sambil nangis. Depan banyak orang fisika, jadi hadirin Allah muliakan, masih ingat ayat yang menjadi ayat yang sering disampaikan di hadapan mempelai suami dan istri, surat Ar-Rum ayat 21. Bukankah Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari diri kalian istri-istri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang bersama istri kalian. Lihat ayat berikutnya, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan, memberikan rasa cinta dan sayang di antara kalian berdua. Allah menjadikan atau memberikan rasa sayang di antara suami dan istri. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ayat ini menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang itu Allah yang jadikan, Allah yang kasih, hadirin. Jangan sombong kita. Wanita mana yang gak mencintai saya? Aduh, kegeeran banget ini mas bro ini. Anda mau seganteng apapun, mau setampan apapun, mau seatletis apapun, rasa cinta dari wanita itu bukan karena ketampanan Anda semata. Ini buktinya. Dan ada kasus banyak di masyarakat, hadirin. Dan sebaliknya, ada suami enggak cinta sama istri, padahal istri cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa, enggak cinta. Akhirnya cerai dan menikah dengan wanita yang cantiknya mungkin istrinya ijma gitu ya, mutafakun alaih. Lalu setelah bercerai, nikah sama wanita yang mungkin kecantikannya bagi sebagian orang, karena sekali lagi kecantikan dan ketampanan relatif, bagi sebagian orang mungkin nilainya 6,5. Bayangkan dari ijma ke 6,5. Tapi ini laki-laki cinta sama istri yang kedua, senang aja sama istri yang kedua. Padahal istri kedua kalau head to head sama istri atau mantan istrinya yang pertama, gak bisa dibandingkan. Istri pertamanya tinggi, istri keduanya lebih pendek. Istri pertamanya putih, istri keduanya gak seputih istri. Tapi si laki-laki lebih cinta sama yang istrinya sekarang daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang kasih, hadirin. Allah yang kasih. Jangan sombong kita. Baik ketika kita jadi suami maupun kita sebagai istri. Apalagi belum jadi suami dan istri, itu lebih-lebih lagi. Jangan. Syukuri kalau Allah kasih rasa cinta dalam rumah tangga kita. Gak semua orang dapat demikian. Dan ini bukan tentang effort. Ini bukan semata-mata tentang upaya. Dan jangan mengklaim kita ini penakluk hati wanita, nggak bisa. Hati orang tuh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mungkin ada yang berhasil, tapi bukan semata-mata karena effortnya, itu poinnya. Mughith dan Bariro adalah bukti. Itu poin. Pelajaran yang berikutnya, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisrah, mempersatukan dan memberikan syafaat. Dan ini poin dalam bab ini. Wahai Bariro, kenapa, bagaimana kalau engkau kembali kepada Mughith? Lalu ketika ditanya, ini perintah ya Rasul? Enggak, innama asyfa, aku hanya kasih syafaat. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin mempersatukan, mempersatukan. Dan ini prinsip kita seharusnya. Baik dalam dunia sosial secara umum, kita muslim itu harus punya prinsip mengislah antara kedua belah pihak, mendamaikan, membuat orang bersatu lagi, membuat orang solid lagi, membuat orang baik lagi. Ini prinsip. Dan secara khusus dalam masalah rumah tangga, dalam apabila ada masalah rumah tangga, jangan dikit-dikit udah cerai aja. Jangan gampang kasih nasihat atau advice cerai, hadirin. Kalau kita tahu ada teman kita rumah tangganya masalah, atau ada saudara kita rumah tangganya masalah, selalu berpikir, selalu arahkan mereka untuk coba balik lagi, coba bersatu lagi, coba bangun lagi. Udah, maafkanlah, maafkan. Jangan nasihat pertama kita kepada salah satunya, laki-laki seperti itu gak pantas kamu pertahankan, atau wanita seperti itu gak pantas kamu pertahankan. Jangan. Arahkan, lihat Nabi SAW. Nabi udah tahu betapa Bariro gak suka sama Mughith, tapi tetap diarahkan. Coba balik lagi, dicoba lagi. Itu hal penting. Dan itu poin yang harus kita camkan, hadirin Allah muliakan. Suatu ketika juga ada diriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Umar atau berbicara kepada Umar, orang ini ingin menceraikan istrinya. Lalu alasannya li'annahu la yuhibbuha. Karena si suami enggak mencintai istrinya. Lalu Umar mengatakan, waihak. Ini kalimat teguran. Waihak itu kalimat teguran. alam tu minal buyutu illa alal khut. Fa'ina ri'ayah. Kata Umar, apakah rumah tangga itu hanya dibangun di atas cinta? Mana penjagaan? Mana pemeliharaan? Maksudnya apa, hadirin? Maksudnya, kata sebagian ulama, gak boleh gampang-gampang mencerai, jangan gampang-gampang bercerai dengan alasan saya udah gak cinta lagi, saya udah gak suka lagi. Dan sebaliknya, kalau kita diminta saran, diminta masukan, atau kita tahu ada orang ingin bercerai karena dia sudah tidak cinta lagi, maka jangan langsung dikasih nasihat untuk bercerai, tapi suruh dia berjuang untuk menumbuhkan kembali rasa cinta itu. Jangan gampang-gampang mengatakan itu, hadirin. Perjuangkan dulu. Makanya kata sebagian keterangan, falaysa talaqu awwalu khatir yahdi ilaihi al-islam. Begitu masalahnya berkaitan dengan cinta dan enggak suka, talak itu bukan solusi pertama yang diarahkan oleh Islam. Cerai itu bukan solusi pertama. Bala budda min muhawalatin yaqumu bihal akharun tawfiqo taufiqun yuhawiluhul khayy yuhawiluhul khayyirun. Tapi harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak, dan harus ada upaya untuk menyatukan mereka, menumbuhkan rasa cinta. Jadi itu poinnya. Itulah mengapa Umar mengatakan, emangnya semua rumah tangga dibangun dengan rasa cinta ya? Itu bukan berarti gak menghargai rasa cinta. Dan hak, dan bukan berarti kalau sudah gak ada rasa cinta tetap wajib dipertahankan. Enggak. Ini buktinya hadis Barirah. Tapi maksudnya, tolong perjuangkan lagi. Dan pihak-pihak dari pihak-pihak di luar suami istri semua mengarahkan, pertahankan, pertahankan, pertahankan. Jelas ini? Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Nabi nggak perintah aja? Kenapa Nabi hanya kasih syafaat? Padahal kan Nabi bisa SAW mengatakan, oke, saya perintahkan kamu Barirah. Kenapa Nabi hanya kasih syafaat? Jawabannya, kata sebagian para ulama, karena rasa cinta itu hal yang sangat penting dalam rumah tangga. Saya bacakan keterangan sebagian ulama, wala tuthmirul alaqatu zawjiyatu thimarahal marjuwah illa fi wujudi ta'atufil insanin nabi' min masdarai al-mawaddati warahmah. Karena hubungan suami istri atau rumah tangga itu tidak akan melahirkan buah-buah yang ranum dan manis yang diinginkan kecuali dengan adanya kesolidan, kekompakan dan kebersamaan suami istri tersebut yang dibangun dari cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang adalah dua sayap kehidupan. Dua sayap kehidupan. Agar sebuah rumah tangga itu berhasil terbang dan tidak terjatuh dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh dengan aral dan rintangan. Kehidupan rumah tangga gak mudah. Kehidupan rumah tangga itu berat, kecuali dimudahkan oleh Allah. Maka untuk bisa bertahan, dibutuhkan rasa cinta. Dibutuhkan rasa cinta. Maka jika rasa cinta itu tidak ada, maka sulit untuk suami atau istri untuk bisa bertahan dalam ketakwaan dalam rumah tangga mereka. Mungkin asal bertahan bisa, tapi bertahan di atas ketakwaan sangat sulit. Dan kalaupun ada yang bisa, gak semua orang bisa. Makanya masih ingat istrinya Thabit. Thabit itu dijamin masuk surga, hadirin. Dan istrinya mengatakan, gak, suami saya tuh gak ada aib dalam hablu minallah dan hablu minannas, enggak ada aib. Walakinni akhaful kufra ba'dal iman, tapi aku khawatir kufur setelah beriman. Apa maksud kufur? Kufur nikmat. Artinya saya enggak cinta dengan Thabit. Suami saya ini baik banget. Saya enggak pernah meragukan dan memberikan catatan tentang kebaikannya. Suami saya ini baiknya luar biasa. Tapi saya enggak cinta. Saya khawatir kebaikan suami saya saya balas dengan air tuba karena saya gak cinta sama dia. Boleh gak saya bercerai? Kata Nabi, ataruddina hadiqatahu. Oke, mau balikan maharnya gak? Karena khulu harus dengan mengembalikan mahar atau yang semakna. Saya mau. Oke, dipisahkan sama Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Bariro ini, Nabi gak maksa. Karena Nabi SAW tahu, kata sebagian para ulama, bahwa orang tuh beda dan rasa cinta tuh dibutuhkan untuk bertahan di atas ketakwaan. Ini dua sayap kehidupan. Sebuah hal yang sangat sulit bagi seekor burung untuk tetap terbang ketika salah satu sayapnya itu patah atau bermasalah. Oleh karena itu, hadirin sekalian, walaupun Nabi ingin mereka bersatu, tapi pada akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak kalau sudah berkaitan dengan rasa cinta. Dan sebagaimana tadi kita jelaskan keterangan Umar bin Khattab, maksudnya adalah jangan dikipas-kipas dan langsung dibukakan pintu keluar, pintu perceraian. Jangan, suruh berjuang dulu. Nah, ketika udah berjuang tetap tidak lahir rasa cinta itu, oke. Seperti kenapa Nabi SAW enggak neken? Ya karena Nabi SAW melihat effort Mugith sudah seperti itu saja, Bariro tetap nggak tersentuh. Bayangkan udah diikutin kemanapun sambil nangis, nggak tersentuh juga. Udah berarti memang nggak bisa. Selesai. Kembalilah. Ini perintah, bukan. Saya hanya memberikan syafaat. Kalau begitu saya nggak ada. Itu poin hadirin. Rasa cinta itu penting dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu gak mudah. Tapi perjuangkan dulu sebelum berpikir ke arah sana. Jadikanlah itu pintu terakhir solusi. Pintu terakhir. Kalau ini udah mentok, lalu mungkin udah dicoba bertahun-tahun, udah minta nasihat sama ahli ilmu, dan nasihat berusaha dijalankan seterusnya, tetap aja, dan kita merasa kalau begini terus kita gak bisa bertakwa sama Allah, kita gak bisa memenuhi hak pasangan kita, kita ngezolimin dia. Mungkin pada saat itu pintu itu baru kita tuju. Itu pun istikharah, minta pertolongan, enggak cari pelarian. Sebagian orang cari pelarian, akhirnya enggak berkah udah. Enggak fokus banget, tetap aja arahnya ke sana. Coba minta nasihat lagi kepada ahli ilmu, orang-orang bijak, tawakal Allah. Dan yang terakhir hadirin, dari sini kita bisa melihat bagaimana sikap Bariro. Walaupun beliau sudah tidak suka dengan suaminya, tapi ketika Nabi SAW menyampaikan, bagaimana kalau kamu kembali, beliau gak langsung ngebantah, beliau gak langsung mengatakan, tapi kan saya gak cinta sama suami saya. Beliau gak langsung meng-counter, beliau gak langsung merespon negatif, tapi beliau mengatakan, atamuru nih, ya Rasulullah ta'amur ini, apakah ini perintah ya Rasul? Salam, salam. Artinya kalau ini perintah saya taat. Bayangkan, kalau ini perintah saya taat. Enggak, ini bukan perintah. Oke, kalau begitu saya punya hak untuk memilih. Saya milih untuk enggak melanjutkan. Lihat bagaimana Bariro. Lihat bagaimana Bariro. Beliau siap kalau, walaupun beliau tidak menyukai hal tersebut, tapi kalau itu perintah Rasulullah SAW, saya taat. Bisa gak kita seperti itu? Dan mungkin bukan kontesnya suami istri. Kita punya sebuah hobi. Sudahkah memastikan hobi saya ini diridhai oleh Allah apa tidak? Kalau gak diridhai, saya taat. Kita punya kebiasaan. Sudahkah ngecek kebiasaan saya ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Kalau enggak diridhoi, saya taat, saya berhenti. Sudahkah bertanya penghasilan saya ini diridhoi oleh apa enggak? Pergaulan saya diridhoi Allah apa enggak? Apa yang saya konsumsi diridhoi Allah apa enggak? Walaupun saya suka, tapi kalau Allah gak ridho, saya taat. dua pelajaran lagi, singkat aja ini karena penting. Pelajaran berikutnya, lihat bagaimana Nabi SAW tidak memaksakan kehendak. Kalau memang itu tidak wajib, gak memaksa. Lihat Rasul, padahal belum bisa maksa, tapi belum gak mau. Untuk hal-hal yang tidak wajib, dan diantaranya adalah masalah rasa cinta diantara kedua belah pihak, kita hanya bisa mengupayakan, mengarahkan, tapi maksa enggak. Karena yang ngejalanin tuh mereka, bukan kita. Udah pokoknya aku gak mau tolong, gak boleh. Yo, ngejalanin dia, orang tuh beda-beda. Dan dalam kotak lebih besar lagi, lihat bagaimana Nabi kita SAW tidak maksa, belum membedakan mana ini hitam putih, ini perintah, ini kewajiban, ini maksiat, mana yang ini saran. Nasihat yang bisa diterima, bisa enggak diterima. Belum enggak marah sama Bariro. Belum enggak, berarti Anda enggak tidak mengambil masukan dari saya, meremehkan nasihat saya. Enggak. Biasa aja. Karena emang Rana Bariro punya pilihan. Kita hanya kasih masukan, beliau yang jalanin. Lihat Nabi SAW. Dan yang terakhir, hadirin, hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bagaimana Islam itu memuliakan wanita. Wanita itu punya hak memilih, punya hak berpisah. Kenyamanan wanita itu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum nggak maksa. Wanita berhak juga bahagia. Wanita berhak bersama sosok yang ia cintai. Sekali lagi, wanita itu berhak bersama sosok yang ia cintai dengan kebersamaan yang halal tentu saja. Ia berhak menikah dengan sosok yang ia cintai. Wanita bukan barang, bukan objek sebatas. Oleh karena itu, ini adalah pelajaran besar bagi kita. Wanita itu mulia. Bariroh itu dalam kacamata sosial itu bukan ningrat, kan hadirin. Beliau ini hamba sahaya yang merdeka. Itu aja benar-benar dijaga sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, oh dia kan darah, oh ini hamba sahaya hadirin. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan konsep yang benar yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, imam-imam yang empat dan yang lainnya, Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain, rahimahumullah. Kita akan melihat bagaimana wanita akan dimuliakan dan telah dimuliakan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ternyata hadis simpul ini pelajarannya banyak hadirinnya dan indah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita bisa banyak-banyak bersyukur, khususnya ketika Allah berikan rasa cinta dalam rumah tangga kita. Karena itu mahal, itu sulit. Dan kalau coba kita renungkan, kayaknya kita belum berjuang dan memberikan effort yang luar biasa, tapi Allah udah kasih rasa cinta tersebut. Dan jangan sampai nikmat yang ada di mata kita hanya materi. Rasa cinta itu nikmat yang sangat besar. Dan itu dibutuhkan dalam rumah tangga. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan itu dua sayap dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.